Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Yahya bin Syaraf An-Nawawi Al-Mashki Al-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masih di hadis yang nomor 268 dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang menceritakan adanya seorang ibu-ibu yang datang ke rumah Ibunda Aisyah dalam rangka mengemis, dan dia membawa dua anak perempuan, dan tidak ada di rumah Ibunda Aisyah kecuali koma dan bayangkan, dan koma yang ada cuma ada satu butir saja. Akhirnya itulah ya diserahkan kepada pengemis ini. Kemudian oleh si pengemis dibedah, oleh ibu-ibu pengemis ini dibedah jadi dua bagian, masing-masing diberikan kepada putrinya. Sedangkan si ibu tidak memakannya. Kemudian setelah selesai makan, kemudian ibu dan dua putrinya ini pergi meninggalkan rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka pelajaran atau ibrah yang terdapat dalam hadis ini ada sejumlah pelajaran. Di antaranya yang pertama, perhatikan salah satu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk rumah Nabi yang paling istimewa. Karena di rumah ini terdapat istri yang paling dicintai. Maka mestinya seandainya Nabi punya banyak hal, maka tentu wajar seandainya ini diutamakan. Namun ternyata tidak dijumpai di rumah istri Nabi yang paling Nabi cintai kecuali satu butir kurma. Gimana dengan istri yang lain? Berarti sama. Maka hanya ada kurma, dan kurmanya pun hanya satu butir. Dan kurma satu butir ini demikian berharga. Macam di tempat kita kurma satu butir ini dibuang-buang, tidak laku kalau pas bulan Ramadan satu butir kurma tidak laku, dibuang-buang. Ini satu hal yang berharga, yang paling berharga yang ada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita saat ini, maka boleh jadi ketika seorang itu tidak makan, disuguhkan di hadapannya tiga atau empat jenis makan. Ada nasi, ada sayur, nanti ada lauk ini, lauk itu, ada teman yang ini dan itu. Bahkan boleh jadi ada yang lebih dari empat jenis. Bayangkan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma ada satu jenis kurma. Ini itu pun ini cuma satu butir. Maka kenapa dunia dibukakan dan dimudahkan untuk kita dan ditutup untuk mereka, Nabi dan para istrinya? Apakah karena kita lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya tidak. Hum ahabbu ilallahi minna, demi Allah, Nabi dan istri-istrinya adalah orang yang jauh lebih Allah cintai dibandingkan kita-kita. Walakin fadlullah yu'tihi may yasha. Akan tetapi itu adalah karunia yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan kita ditakdirkan untuk mendapatkan berbagai macam nikmat ini. Dan namun sayangnya nikmat-nikmat ini pada banyak orang di zaman ini menjadi sebab kejelekan, kerusakan dan kesombongan, bahkan kefasikan, yaitu melakukan dosa besar. Maka banyak orang sombong dengan kekayaannya, dengan terbukanya dunia untuk dirinya, dengan makanannya yang enak-enak, dengan rumahnya yang mewah, dengan kendaraannya yang wah dan seterusnya. Ternyata terbukanya dunia menjadi sebab kerusakan, kesombongan pada banyak orang. Dan maka ketika nikmat Allah ini ternyata demikian buahnya, maka dikhawatirkan nikmat ini itu terbukanya dunia malah sombong dengan nikmat ini, dan kufur dengan nikmat ini dengan tidak mengakuinya sebagai karunia dan kemudahan Allah, dengan menepuk dada dan mengatakan ini karena saya kerja keras, ini karena saya tekun, ini karena saya ulet, dan hilanglah sisi Allah subhanahu wa ta'ala dalam nikmat tersebut. Bahkan nikmat ini yaitu terbukanya dunia dijadikan sebagai sarana untuk maksiat kepada Allah azza wa jalla. Setelah makan kenyang, maka energinya dipakai untuk maksiat, durhaka kepada Allah azza wa jalla. Maka ini juga bentuk kufur nikmat. Nas'allaha salamah. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua yang bisa dipetik dari hadis di atas, kita jumpai betapa indahnya akhlak para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam hal ini diwakili oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini akhlaknya adalah itsar, mengutamakan orang lain. Ini mengutamakan dan mendahulukan orang lain. Di rumah ibunda Aisyah, makanan pokok yang ada cuma kurma, itu pun satu butir, dan satu butir ini tidak beliau nikmati namun beliau berikan kepada orang lain, padahal itu makanan pengganjal perut yang ada, tinggal itu, dan itu diberikan kepada orang lain. Ini namanya akhlak mulia yang disebut dengan itsar, mengutamakan dan mendahulukan orang lain. Maka ibunda Aisyah tidak punya kecuali satu butir kurma. Meskipun tinggal satu butir kurma, itulah satu-satunya yang alat pengenyang yang ada, beliau relakan itu diambil oleh wanita miskin yang minta-minta. Dan banyak dari kita duitnya banyak, dan ketika ada orang yang miskin yang minta-minta, maka kita cuma mengusirnya. Dibandingkan dengan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ini pengemis datang minta makanan, makanan satu-satunya tinggal satu butir kurma, dan itu diberikan kepada orang lain. Artinya beliau memilih 100% lapar tanpa terganjal sedikit pun. Ya, meskipun kalau berkenaan dengan orang pengemis atau peminta-minta, maka Pada hakikatnya seringkali yang menjadi faktor pendorong untuk banyak orang tidak mau memberi pengemis adalah karena banyak pengemis itu bohong. Dia ngemis padahal si pengemis ternyata lebih kaya daripada yang dimintai. Pengemisnya datang kerja ngemis itu datangnya pakai motor ninja ya. Yang dimintai yang motornya tidak semahal itu. Maka betapa banyak orang yang minta-minta, yas'alun nasa, ngemis, minta-minta pada orang lain. Ya, itu kalau dicetakan versi Arabnya mungkin salah cetak. Wa yulihu, yang benar yulihu tanpa fa. Wa yulihu fil mas'alati, dan ngotot dalam minta-minta. Enggak dikasih, enggak pergi-pergi. Namun padahal ternyata yang ngemis ini jauh lebih kaya daripada yang dimintai. Jika dia meninggal dunia maka dijumpai dia punya banyak harta, ya, perak, emas, uang kertas dan yang dalam jumlah yang banyak. Inilah realita yang menjadikan banyak orang tidak termotivasi untuk memberi semua orang yang meminta, dikarenakan adanya kebohongan dan penipuan. Banyak, tak sedikit pengemis yang menampakkan diri dengan penampilan orang yang tidak mampu, penampilan orang yang cacat, orang yang miskin, padahal dusta. Maka dusta itu tidak, atau bohong itu tidak hanya dengan kata-kata, namun ada bohong dengan perbuatan. Contohnya orang yang menjadikan mengemis sebagai profesi, maka dia punya seragam dinas untuk ngemis di lampu merah, itu ada seragam dinasnya. Nah, seragam dinasnya ini kadzib, bohong. Maka bohong itu tidak mesti hanya lisan. Maka dengan perbuatan orang bisa berbohong. Sedangkan pengemis yang ada di masa Nabi memang orang miskin, tidak punya apa-apa, dan bisa dikatakan dia ngemis karena terpaksa. Pelajaran yang ketiga dalam hadis ini terdapat ibar, pelajaran bahasanya masyarakat sahabat, masyarakat Islam di zaman Nabi, berarti yang isinya adalah para sahabat Nabi radhiallahu anhum, dijumpai di tengah-tengah mereka orang yang fakir sebagaimana dijumpai di tengah-tengah mereka orang yang kaya raya. Dan bisa dikatakan perbedaan kekayaannya bisa sangat kontras. Ada orang yang tidak bisa makan sebagaimana pengemis di hadis ini, dan ada yang duitnya sampai dinar, itu ribuan dinar, sampai ribuan dinar, satu dinar 4,25 gram emas. Ada yang sampai ratusan ribu dinar. Semacam salah satu sahabat yang kaya, Abu Thalhah, pernah punya duit sebanyak 100 ribu dinar, kalikan 4 gram, itu tinggal bisa dibayangkan berapa kilonya. Maka masyarakat sahabat itu ada yang kaya, dan yang kaya betul-betul kaya, dan ada yang miskin sampai makan saja susah. Namun yang kaya luar biasa dermawannya. Yang kaya bisa sampai luar biasa dermawannya. Abu Thalhah yang punya 100 ribu dinar itu disedekahkan sehari habis. Disedekahkan sehari habis. Padahal itu sekian kilo emas. Maka masyarakat sahabat itu ada yang miskin dan ada yang kaya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Ini Allah katakan, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi kasih sayang Rabbmu? Nanu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami Allah yang membagi di antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Warfa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat. Maka dalam masalah penghidupan, sebagian kami tinggikan lebih daripada yang lain dengan derajat dan level yang banyak. Maka ada yang kaya raya dan ada yang betul-betul miskin. Apa hikmahnya? Yattakhidha ba'dhum ba'dha sukhriya, agar sebagiannya mempekerjakan yang lain. Maka Allah jadikan ada orang kaya raya dan ada orang yang miskin. Tujuannya supaya yang satu bisa mempekerjakan yang lain dan satu bisa bekerja kepada yang lain. Kalau semuanya kaya, maka siapa yang jadi kerja jadi mbak office boy misalnya. Semuanya gengsi semua jadi office boy. Saya duit saya banyak. Maka tidak akan ada satu orang kerja dengan orang yang lainnya. Maka Allah katakan hikmah Allah jadikan kehidupan dunia itu ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin, agar sebagiannya mempekerjakan yang lain. Maka seandainya bukan karena perbedaan kekayaan, tentu sebagian tidak mempekerjakan yang lain. Walau kunna ala hatin sawa, seandainya semua kita kekayaannya sama, lantas ada salah satu dari kita yang memiliki hajat untuk satu pekerjaan tertentu, misalnya bangun rumah misalnya, lantas kita minta tolong, saya ingin agar Anda buatkan rumah untuk kami, maka maka orang yang dimintai akan mengatakan, saya tidak mau, saya tidak mau. Ana misluka ana ghani, saya kaya seperti Anda. Hanya ketika kita mau pesan untuk dibuatkan pintu rumah, tidak ada yang bisa dipeseni. Saya tidak mau membuatnya, saya kaya semacam Anda. Fahadat tafawutu, maka perbedaan kekayaan inilah yang menjadikan sebagian orang melayani yang lain, sebagian orang bekerja untuk kepentingan orang lain. Sebagaimana perkataan seorang penyair, an-nasu lin-nasi min baduin wahadirah. Manusia satu dengan yang lain, baik yang tinggal di pelosok ataupun yang tinggal di kota. Ba'dun li ba'din, sebagiannya itu bekerja untuk kepentingan yang lain. Wa illam yashkuru, maka sebagiannya meskipun tanpa sadar adalah khodamu, bekerja untuk kepentingan yang lain, menjadi pelayan bagi yang lain. Sampai-sampai seorang yang kaya raya, seorang businessman, seorang tajir yang kaya, yang kekayaannya itu miliaran, itu hakikatnya ternyata dia boleh jadi dia bergerak di bidang jual beli barang, bisnisnya itu, dan itulah yang menyebabkan dia kaya raya. Ternyata kalau kita perhatikan, ternyata dia menjadi pelayan bagi orang miskin. Karena yang datang itu, yang datang ke tempatnya, yang beli eceran, orang-orang miskin. Orang dirawat, boleh jadi itu anak kandung, boleh jadi itu adik kandung, itu akan jadi penghalang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah di antara bentuk Islam memuliakan wanita. Ketika dia belia, maka merawatnya, mengasuhnya dengan baik adalah pelindung dari api neraka. Ketika dia kemudian menjadi seorang istri, maka berbuat baik kepadanya itu adalah kiat untuk bisa menjadi sebaik-baik laki-laki. Khairukum khairukum li ahlihi, kata Nabi. Sebaik-baik laki-laki yang paling baik sama istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah laki-laki paling baik dengan istri-istriku. Ketika dia jadi ibu, maka berbakti kepadanya adalah pintu surga. Berbakti kepadanya adalah pintu surga. Nabi katakan dalam hadis yang derajatnya hasan kepada seorang anak, ilzamha, bersamai ibumu, jangan biarkan ibumu hidup sendirian. Fa innal jannata tahta rijlaiha, karena surga itu ada di bawah, di antara dua kakinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, membersamai ibu, menemani ibu, meninggalkan sumber penghasilan yang wah demi membersamai ibu yang sendirian karena ayah sudah meninggal dunia, maka membersamainya, kata Nabi, itu adalah jalan surga. Itu jalan surga. Maka demikianlah mulianya wanita dalam Islam. Satu kedudukan yang tidak diberikan oleh budaya-budaya manusia yang lain. Ya, hanya diberikan oleh Islam dan tidak diberikan oleh budaya-budaya manusia yang lainnya. Kemudian poin yang kelima isi hadis ini adalah yang telah disinggung di awal, yaitu dalam Islam yang dibebani menafkahi wayunfik dan menafkahi adalah laki-laki. Wa amman nisa, sedangkan wanita tugas yang pokok yang diberikan dalam ajaran Islam adalah di rumah dan mengurusi dan memberesi rumah. Demikian juga wanita diperbolehkan untuk bekerja, tidak dilarang bekerja dalam ajaran Islam, namun semestinya itu untuk sejumlah hal yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh sesama wanita, semacam sekolah wanita dan yang lainnya. Adapun menjadikan wanita itu berkarir, bekerja di luar rumah bersama laki-laki, boleh jadi satu kantor atau jadi sekretaris pribadi ya seorang laki-laki sebagaimana dijumpai di banyak tempat, maka ini dalam ajaran Islam adalah satu kesalahan besar dan sumber bencana. Ya kalau wanita ini di rumah baik-baik saja, namun bencana itu akan mulai terjadi ketika di rumah dia tengkar sama suaminya. Kemudian dia pergi ke kantor, kemudian pergi makan siang bareng teman laki-lakinya, dan teman laki-lakinya itu renyah untuk diajak ngobrol, tidak seperti suaminya. Maka nanti ada tempat curhat. Maka nanti dan nanti dan nanti. Nah, nanti bisa ditebak ujungnya. Maka awal bencana demikian. Maka bisa kita katakan syarat wanita itu berkarir di rumah, di luar rumah harus bahagia di rumahnya. Kalau di rumahnya tidak bahagia, bencana sudah, malapetaka sudah. Ternyata di rumah suaminya nyebeli, dan menurut dia tiap hari nyebeli sudah. Dan yang gak nyebeli ternyata teman kantornya. Ya, ternyata itu bos yang dia sekretarisnya, ya, sekretarisnya. Udah, maka akan, ya, maka itu awal bencana dan malapetaka. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan, khairu shufufi rijal awwaluha. Ya, saf laki-laki yang terbaik yang paling depan. Wa syarruha akhiruha, dan yang paling jelek yang paling belakang, yang paling dekat dengan perempuan. Sebaiknya, sebaliknya, sebaik-baik saf perempuan yang paling belakang, yang paling jauh dari laki-laki. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Kenapa demikian Nabi katakan? Ya, karena saf wanita yang paling depan dekat dengan laki-laki, maka Nabi nilai ini sebagai saf yang paling jelek. Sedangkan saf yang paling belakang adalah jauh dari laki-laki, sehingga Nabi katakan inilah saf yang terbaik. Maka perhatikan bagaimanakah wanita dianjurkan untuk mengambil posisi di belakang dan menjauh dari imam. Ini semua dalam rangka supaya jaga jarak dan tidak dekat dengan lawan jenis yang kedekatannya dimulai dari saling memandang, kemudian nanti hal-hal selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita dan seluruh kaum muslimin dari sebab-sebab yang menyebabkan kita mendapatkan murka dan hukumannya. Dan di sini kita jumpai pelajaran yang lain. Bisa kita lihat Ibunda Aisyah bersedekah tanpa permisi terlebih dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal ini menunjukkan bahasanya seorang istri boleh bersedekah dari harta yang ada di rumah suaminya. Ya, tanpa ngomong suaminya, ya, dengan syarat dalam nilai yang kecil. Dalam nilai yang kecil, satu butir kurma itu mewakili nilai yang kecil. Kalau nilainya besar, ya, maka harus dengan izin suami. Baik izin suami ini izin lugas, atau istrinya sudah tahu kebiasaan suaminya. Kalau misalnya mau sedekah 50 ribu dan sebagainya, tidak mengganggu uang belanja suami saya, orangnya enak, tidak masalah. Maka ya, maka itu juga berarti sudah mendapatkan izin. Namun izin secara tidak langsung dengan melihat karakter dan kebiasaan suami. Ya, namun kalau nilainya kecil, remeh, tanpa izin suami tidak mengapa. Kemudian kita jumpai di sini, setelah pengemis tadi pergi, Nabi datang dan Ibunda Aisyah bercerita. Maka demikianlah hobinya istri bercerita. Bercerita apa yang terjadi, apa yang dilihat, apa yang didengar. Maka kewajiban suami jadilah pendengar yang baik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ceritanya Ibunda Aisyah dengan baik sampai tuntas. Setelah tuntas direspon dengan respon yang sesuai dengan sikon. Dengan Nabi katakan, ya, dalam hal ini siapa yang mendapatkan, siapa yang ditakdirkan harus merawat anak perempuan, kemudian dia menafkahinya, kemudian merawatnya, kemudian mendidiknya dengan baik, maka untuknya hijab dari, maka wat anak perempuan ini akan jadi hijab penutup dirinya, penghalang dirinya dari jilatan api neraka. Ya, maka Nabi memberikan respon, ya, respon yang pas setelah cerita selesai. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita para suami untuk menjadi pendengar yang baik, pendengar yang baik, karena karakter umumnya perempuan banyak cerita. Ya, kalau nggak banyak cerita itu berarti tidak normal, berarti tidak normal, ada masalah, berarti dia bercerita kepada yang lainnya ini, jangan-jangan ada pendengar yang lain, sehingga sekarang sudah lagi nggak pernah cerita, ya, dengan sudah nggak pernah lagi cerita, nggak ada lagi cerita, cuma adanya kalimat pendek-pendek, nggak ada kalimat panjang-panjang, ya, padahal sekali ngomong biasanya minimal 2 paragraf, ini kok sekarang kok cuma satu kalimat, itu harusnya waspada ini ada yang tidak wajar ini sudah kondisi abnormal ini, ya, harus segera ya ditelisik dan diterapi gitu. dan catatan penting supaya seorang itu bisa jadi pendengar yang baik, komentarnya yang sesuai dengan konteks, jangan gelani, ya, jangan gelani ini. Misalnya dalam konteks ceritanya Ibunda Aisyah tadi, jangan kemudian malah direspon, nah kok cuma satu-satunya kok diberikan sama orang, ya, itu kan gak wajib dikasih kalau cuma tinggal satu-satunya, nanti kan kita kan kelaparan. Nah, ini namanya merespon yang gelani gitu ya. Dan gara-gara respon yang gelani ini, meskipun tadi jadi penyimak yang baik, kesimpulan akhirnya tidak menjadi pendengar yang baik. Tadi sudah cerita panjang didengerin gitu, disimak. Namun setelah itu kok responnya kok tidak sesuai gitu. Responnya malah nilainya menyalahkan. Kok mah tinggal satu-satunya, mbok mikir titik. Itu dimakan sendiri, jangan dikasihkan orang. Wah, sudah makdek gitu. Nih, jadi gelani itu. Apakah ini jadi ini? Apakah seperti ini pendengar yang baik? Enggak, ini bukan pendengar yang baik ini. Daripada komentar gelani seperti ini, ya komentar oh saja dah nyenengkan itu. Daripada komentar gelani seperti ini, oh demikian ya, ada berita, ada kabar seperti itu tadi di rumah ya. Ya sudah, itu lebih nyaman itu daripada daripada komentarnya malah nadanya, kesimpulannya menyalahkan apa yang telah dilakukan. Melihatlah bagaimanakah Nabi merespon. Nabi merespon cerita Ibunda Aisyah. Direspon dengan respon yang tepat, dengan respon yang baik. Dan sebagaimana seorang suami demikian, maka demikian juga semestinya seorang istri yang baik. Ketika suami pulang kemudian cerita tentang apa yang di kantor, apa yang di jalan, maka simak dengan baik, dengarkan, jadilah pendengar yang baik. Kemudian setelah itu, setelah selesai cerita, berilah komentar yang sesuai. Kalau tidak bisa kasih komentar yang sesuai, kasih aja komentar oh gitu aja, itu sudah ngelegani itu. Jangan disalahkan. Jangan ada komentar yang kesimpulannya salah tadi, kenapa seperti itu, harusnya seperti ini. Maka jika suami dan istri itu masing-masing bisa menjadi pendengar yang baik, suami bisa jadi pendengar yang baik untuk istrinya, dan istri bisa jadi pendengar yang baik untuk suaminya, maka ini diantara kiat penting kebahagiaan rumah tangga. Karena diantara hal yang bikin bahagia itu hilang dari hal-hal yang kecil semacam ini, namun bolak-balik terjadi. Ya, maka itu yang menimbulkan ketidaknyamanan. Ya, rumah jadi enggak nyaman. Ya, kenapa? Ya, karena suami istri ngomongnya cuma satu kalimat. Nah, kok bisa demikian? Gelo karena cerita panjang-panjang, responnya nyebeli. Cerita panjang-panjang, responnya nyebeli. Akhirnya semuanya memilih untuk mengeluarkan kalimat pendek-pendek saja. Ini suasana sudah tidak baik. Ini suasana sudah tidak nyaman jika demikian keadaannya. Ya, harus diperbaiki, dan perbaikan tidak bisa satu pihak. Harus dua-duanya. Ya, istri jadi pendengar yang baik, suami juga jadi pendengar yang baik. Ya, kalau kemudian salah satu dituntut tanpa yang lainnya, ini ya, tidak akan terjadi perbaikan. Nah, kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-269 masih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ada seorang wanita miskin datang ke rumahku. Dia menggendong dua anak perempuannya. Lantas kuberikan kepada si ibu yang miskin ini 3 butir kurma. Lantas sang ibu memberikan masing-masing dari anak perempuannya 1 butir kurma. Kemudian kurma yang ketiga mau dia angkat ke mulutnya. Ya, kurma yang ketiga mau dia masukkan ke mulutnya. Dia angkat ke mulutnya 1 butir kurma. Dia ingin memakannya. Ternyata 2 anak perempuannya kemudian memintanya. Akhirnya 1 butir kurma tadi dibelah jadi 2. 1 butir kurma yang ingin dimakan oleh si ibu ini dibelah menjadi 2 bagian, kemudian diberikan kepada 2 anak perempuannya, dan si ibu ini tidak makan apa-apa. Fa'ajabani sya'nuha. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, saya terkagum dengan ibu ini. Demikianlah kasih ibu. Ya, demikianlah kasih sayang seorang ibu. Maka ku ceritakan kejadian ini, perilaku si ibu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inti dari perilaku ibu ini apa? Rahmah, iba, belas kasihan. Apa balasan kasih sayang yang tinggi, kasih sayang yang besar? Apa balasannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha qad aujaba laha bihal jannata. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkannya untuk masuk surga karena besarnya kasih sayangnya, besarnya, tingginya belas kasihannya kepada anaknya. Atau a'taqaha biha minan nar, atau Allah, atau Nabi katakan, Allah bebaskan ibu tersebut dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sebabnya apa? Kasih sayang. Sebabnya apa? Rasa iba yang luar biasa. Rela lapar demi supaya anaknya makan. Demikian adalah hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Abu Suraih Khuwailid ibn Amr Al-Khuza'i radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Allahumma ya Allah, inni uharriju, sungguh kuadukan kepadamu hak 2 manusia yang lemah, yaitu anak yatim dan wanita. Demikian hadis yang kata An-Nawawi, hadisnya berkualitas hasan, diatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang jayyid. Uhariju makna asalnya, aku timpakan al-harat, harat maknanya al-ithm, dosa. Aku timpakan, aku ancam dengan dosa siapa yang menelantarkan hak 2 manusia yang lemah. maka diancam dengan dosa biman orang yang menelantarkan hak keduanya. Wa uhadziru min dzalika, aku takut-takuti tindakan menelantarkan hak keduanya, tahdziran baliran, dengan ancaman yang keras, dan aku larang tindakan meremehkan menelantarkan hak keduanya, zajran akidan, dengan larangan yang demikian keras. Kemudian dari Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhuma dan mengatakan ra'a Sa'dun, ya Sa'ad itu berpandangan kalau dia lebih istimewa daripada orang-orang di bawahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, hal tunsaruna wa turzakuna ila bidu'afaikum, tidaklah kalian diberi kemenangan dan diberi rezeki kecuali dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian, yaitu dengan doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Dikatakan oleh Al-Bukhari hakadha, demikian secara mursal. Kenapa mursal? Karena Mus'ab ibn Sa'ad adalah tabi'in. Namun hadis ini dikatakan oleh Al-Hafidh Abu Bakar Al-Barqani dalam sahihnya secara bersambung dari Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radallahu anhu. Kemudian dari Abu Darda yang nama aslinya adalah Waimir, Waimirin radallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ubghuni adu'afa'a, carikan orang-orang yang lemah untukku, hanyalah kalian diberi kemenangan dan diberi rezeki dengan sebab doa-doa, dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Lihatkanlah Abu Dawud dengan sanad yang jayyid. Maka hadis-hadis ini seluruhnya isinya adalah berisi tentang kelembutan dan kasih sayang kepada orang-orang yang lemah, anak yatim, anak perempuan dan semacam itu. Di hadis Ibunda Aisyah yang pertama ada kisah sebagaimana kisah sebelumnya. Namun bedanya kalau hadis yang dahulu Aisyah memberi satu butir kurma kemudian sama si ibu dibelah menjadi dua. Sedangkan di hadis ini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memberi tiga butir kurma, kemudian sang ibu memberikan masing-masing dari dua anak perempuannya satu butir kurma, anak perempuan yang kedua butir kurma yang kedua, kemudian butir kurma yang ketiga mau dia masukkan ke mulutnya untuk dia makan, dan ternyata dua anak perempuannya memintanya. Artinya dua anak perempuan tersebut memintanya tidak ngomong, namun dengan pandangan mata, dengan memandangi butir kurma yang mau dimasukkan ibu ke mulutnya. Akhirnya karena dia lihat anak perempuannya memandanginya dengan iba, memelas, hanya tidak jadi dimakan. Akhirnya dia tidak, sang ibu pun tidak memakannya. Hanya satu butir kurma tersebut dibelah menjadi dua bagian, kemudian masing-masing dari anak perempuannya makan satu belahan, sedangkan sang ibu tidak makan sama sekali. Kisah ini diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunda Aisyah bercerita kepada suaminya apa yang dilakukan oleh sang ibu ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah wajibkan dia untuk masuk surga atau Allah merdekakan dia api neraka. Artinya li'annaha, karena ibu ini demikian sayangnya, dengan kasih sayang yang luar biasa. Maka kasih sayang yang luar biasa ini menyebabkan Allah memutuskannya untuk masuk surga. Maka rasa iba, peduli, kasihan, itu ganjarannya surga. Maka rasa iba, melas, kasihan, itu ganjarannya surga. Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan kelembutan kepada anak kecil, kasih sayang besar dengan anak kecil, itu sebab masuk surga, selamat dari neraka. Kemudian di tiga hadis setelahnya terdapat dalil bahasanya orang-orang yang lemah adalah sebab kemenangan perang dan sebab datangnya rizki. Maka jika seorang itu merasa iba dengan mereka, kemudian empati dengan mereka, kemudian memberikan kepada mereka sebagian harta yang Allah berikan, maka itu menjadi sebab kemenangan menghadapi musuh dan menjadi sebab datangnya rizki. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan jika seorang itu berinfak karena ikhlas karena Rabbnya, karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan menggantinya sebagaimana firman Allah taala di surat Saba ayat yang ke-39, wama anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Semua infak yang kalian keluarkan, maka dia Allah akan menggantikannya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik memberi rezeki. Yukhlifu artinya ya'ti bi khalfihi, akan membutuhkan orang miskin dan sebagainya, kemudian kita berinfak kepada mereka, maka ini sebab Allah akan lancarkan rezeki orang yang berinfak. Allah akan ganti infak yang dia berikan dengan kedatangan, dengan kelancaran rezeki, atau datang sumber rezeki yang tidak disangka-sangka, atau ada proyek baru, atau ada ide bisnis baru yang itu tidak muncul sebelum berinfak kepada orang miskin. Demikian yang kita kasih kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.